Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melalui kajian online yang disiarkan Radio Manhajul Anbiya. Di malam hari ini kita pada kajian tentang fikih berkurban dan tata cara menyembelih. Pada pertemuan yang ke-6, yakni pada Kamis 24 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Pada pembahasan yang terakhir kemarin, kita telah membahas tentang jenis hewan yang bisa digunakan atau jenis hewan yang bisa untuk kurban. Ya, ini dipersyaratkan hewan itu harus dari jenis bahimatul an'am saja. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu ibil, bakar, dan ghanam. Unta, sapi, dan kambing. Dengan berbagai jenisnya. Dan kambing itu meliputi adda'an ul-ma'iz. Ya, kambing domba dan kambing kacang, ya. Kita telah sebutkan adillahnya. Demikian pula tentang urutan yang paling afdol, ya. Yaitu yang paling afdol adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing domba, kemudian kambing kacang. Kemudian berikutnya 1/7 unta dan 1/7 sapi. Yakni apa? Musahamah. Yang sering diistilahkan musahamah unta, kemudian musahamah sapi. Taib, tata urut yang keafdaliyah ini adalah sebagaimana merupakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i seperti ini pula. Ini ditegaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim. Beliau mengatakan wa madhabul jumhur anna afdal anwa' al-badanah thumma al-baqara thumma al-da'an thumma al-ma'iz. Madhab kami, dan inilah madhab jumhur, sehingga ini di samping merupakan madhab Syafi'i sekaligus merupakan madhab jumhur, bahwa yang afdal adalah jenis yang paling afdol adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing domba, kemudian kambing kacang. Ini pendapat Syafi'iyah, sekaligus ini merupakan pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat Malikiyah, yang ini sebagaimana dikatakan oleh, yang ini merupakan pendapat Imam Malik, beliau berpendapat bahwa yang afdol adalah ghanam, kambing. Ya, kenapa? Apa alasan beliau? Karena kambing itu paling bagus dagingnya. Ya, paling bagus dagingnya. Sementara jumhur menyatakan unta yang paling afdol, karena unta bisa untuk 7. Bisa muhasahama 7 orang. Demikian pula sapi. Sementara kambing hanya bisa 1 orang. Bil ittifaq, dengan kesepakatan ulama. Maka ini menurut jumhur menunjukkan apa? Keutamaan onta dan sapi. Adapun imam mendapat para ulama Malikiyah berbeda dalam apa yang setelah kambing, apa yang afdal berikutnya. Maka di situ terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab Maliki. ada yang mengatakan, ada yang berpendapat onta lebih utama daripada sapi. Ada pula yang sebaliknya, sapi lebih utama daripada onta. Dan ini yang lebih terkenal, pendapat yang lebih terkenal di kalangan mereka, yaitu sapi lebih utama daripada onta. Sehingga urutannya, di kalangan madhab Maliki, menurut madhab Maliki yang paling afdol adalah kambing. Kemudian berikutnya adalah sapi, kemudian onta. Demikian pendapat yang terkenal di kalangan madhab Maliki. Adapun jumhur ulama adalah sebagaimana ya, sekaligus inilah termasuk dalam jumhur ulama itu adalah madhab Syafi'i adalah bahwa yang paling utama onta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing kacang, kemudian musahamah onta, lalu kemudian musahamah sapi. Demikian. Barakallahu fikum. Taib, dan telah kita jelaskan pula bahwa di antara di masing-masing jenis ya, hewan itu yang afdol adalah yang paling gemuk dan paling banyak dagingnya serta yang paling sempurna fisiknya dan yang paling indah dipandang ya. Paling sempurna dan paling bagus fisiknya, demikian. Tapi berikutnya kita akan membahas tentang mana yang boleh musahamah, mana yang tidak. Untuk kambing, maka itu bisa digunakan untuk satu orang. Satu kambing untuk satu orang. Nah, dalam korban, ya, satu ekor kambing itu untuk satu orang. Sementara sepertujuh onta atau sepertujuh sapi itu sama nilainya dengan satu ekor kambing. Ya. Sehingga kalau satu ekor kambing untuk itu untuk satu orang, maka sepertujuh sapi atau sepertujuh onta itu sama nilainya. Ini sebagaimana dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an, dia mengatakan, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-Badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah." Rawah Muslim. Kami menyembelih bersama Rasulullah, yakni menyembelih udhiyah atau menyembelih hadyu, ya. Kami menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah itu satu ekor onta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj. Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar. Kullu sab'atin minna fi badanah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertalbiyah haji. Yakni untuk berhaji ya dan menyembelih hadyu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bermusahamah, berserikat dalam satu ekor onta dan sapi. Setiap tujuh orang dari kami berserikat atau bermusahamah dalam satu onta. Ini setiap satu onta untuk tujuh orang. Maka di sini terdapat dalil bahwa sepertujuh onta atau sepertujuh sapi itu sama nilainya dengan satu ekor kambing. Ya. Sehingga sah ya sepertujuh sapi atau onta itu sebagaimana sahnya seekor kambing. Dari mana sisi pendahilannya? Karena seorang yang terkepung sehingga enggak bisa menjalankan ibadah haji, atau seorang yang beribadah haji dengan manasik tamattu, itu wajib menyembelih hadyu. Ala kulli wahid, setiap orang. Ya, setiap orang. Nah, berarti apa? Terkenai setiap orang kewajiban menyembelih hadyu. Barakallahu fikum. Setiap orang yang dia hajinya tamattu, atau dia tahu ketika mau melaksanakan haji terkepung sehingga batal melaksanakan haji, nggak bisa masuk, maka dia terkenai apa? Kewajiban hadyu pada setiap orang. Dan Nabi di dalam hadis ini menjadikan satu ekor unta bisa dipakai untuk 7 orang. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa 1/7 unta atau 1/7 sapi itu menduduki satu ekor kambing. Dan sudah menjadi pengganti. Ya, menggantikan satu ekor kambing. Maka wal badal lahu hukmu al mubaddal. Badal itu pengganti, itu hukumnya sama dengan yang digantikan. Ya. Satu ekor kambing digantikan dengan apa? 1/7 unta atau 1/7 sapi, sama kedudukannya. Senilai. Baik. Ini pembahasan. Sehingga apa? Satu ekor kambing untuk satu orang. Satu ekor sapi dan unta boleh hingga 7 orang. Ya, hingga 7 orang. Wakili 7 orang. 1/7 sapi sama kedudukannya dengan satu ekor kambing. Sehingga kalau orang menyembelih hadyu misalnya atau kurban satu ekor kambing, lalu enggak dapat satu ekor kambing tapi dia bermusaha sama 1/7, ini sudah mewakili, cukup sudah. Nah, sebagaimana dalam hadis tadi, barakallahu fikum, satu orang berkewajiban menyembelih satu ekor hadyu, menyembelih satu ekor kambing, mestinya gitu. Namun Rasul memerintahkan seekor unta untuk 7 orang. Sehingga 1/7 itu sudah mewakili, 1/7 unta mewakili apa? Satu ekor kambing. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya. Bersekutunya sejumlah orang pada hewan kurban, ya. Bersekutu dalam satu ekor kambing atau bersekutu dalam 1/7 unta atau 1/7 sapi. Ini ada dua bentuk. Ada dua bentuk pembahasan. Yani sekarang apa boleh bersekutu, ya, dalam satu ekor kambing? Atau demikian pula, bolehkah bersekutu dalam 1/7 unta atau sapi? Maka di sini ada dua sisi pembahasan. Yang pertama, al-ishtirak fi thawab. Kalau yang dimaksud adalah bersekutu dalam hal pahala. Gimana maksudnya? Maksudnya pemilik kurban satu orang. Yang sering diistilahkan sahibul kurban. Sahibul kurbannya satu. Nah, dia sahibul kurban ini yusyriku ma'ahu ghairahu minal muslimin. Mengajak bersama dia orang lain dari kalangan muslimin dalam hal pahalanya. Dalam hal pahalanya, sehingga dia libatkan, dia masukkan kaum muslimin yang lainnya dalam hal pahalanya. Ya. Tapi pemilik sahibul kurbannya satu. Maka yang seperti ini boleh walaupun banyak orang, ya, yang dia ajak bersekutu, ajak bersama dalam hal pahalanya itu walaupun banyak orang, maka seperti ini boleh Wa fadlullah wasi', dan memang demikianlah. Karunia Allah itu sangat luas. Taib, ini sebagaimana dalam hadis dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pada kisah Nabi berkurban dengan seekor domba, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, halummi al-maddiyah, yakni as-sikin." Ya. "Wahai Aisyah, mana? Datangkan pisau, yakni untuk menyembelih." "Tsumma qala, ishadhiha bihajar." Yakni tajamkanlah pisau ini dengan menggunakan batu. "Fafa'alat." Maka Aisyah radhiyallahu anha mengerjakan perintahnya ini. "Tsumma akhadhaha wa akhadha al-kabsh fa'adja'ahu tsumma dhabahahu." Maka kemudian Rasul mengambil pisau itu yang sudah selesai ditajamkan, lalu beliau mengambil dombanya dan beliau baringkan domba itu, kemudian beliau sembelih. "Tsumma qala," Nabi mengatakan, "Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad." "Tsumma dhaha bihi." Maka Rasul kemudian apa? Menyembelih dengan niat itu tadi. Ya, ketika akan menyembelih beliau mengucapkan apa? "Bismillah. Ya Allah, terimalah ini sembelihan ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad." Ya. Lalu beliau sembelih. Berarti yang beliau ajak bersekutu, nah di sini banyak pihak. Ya. Beliau sendiri, keluarga Muhammad, bahkan umat Muhammad. Nah, bersekutu di sini dalam hal apa? Bersekutu dalam hal pahala. Sehingga beliau satu orang, kambing itu milik beliau. Beliau sahibul kurbannya. Tapi yang beliau ajak dalam pahalanya itu umat Muhammad. Taib. Ini sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ya. Di dalam musnad Al-Imam Ahmad, dari hadis dari jalur dua sahabat, yakni dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan dari Abi Rafi' radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih dua ekor domba. Yang satunya untuk beliau sendiri, yang satunya untuk keluarga beliau. Ya. Afan, yang satu untuk beliau dan untuk keluarga beliau, dan yang satunya untuk umat beliau semuanya. Ya. Demikian dalam riwayat Imam Ahmad. Sehingga dua ekor domba, satu beliau niatkan untuk diri beliau dan keluarganya. Yang satunya beliau niatkan untuk umat beliau semuanya. Nah, ini apa? Pemilik sahibul kurbannya satu, yaitu Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi beliau ajak bersekutu banyak pihak. Ya. Yang domba yang satu, beliau sendiri dan keluarganya. Dan domba yang kedua, untuk semua umatnya. Wa min hadithi Jabir wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma, yudahi bi kabsh anhu wa amman lam yudahi min ummatih. Sementara dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, beliau juga pernah menyembelih dengan seekor domba yang untuk beliau dan untuk yang belum berkurban, belum pernah berkurban dari umat beliau. Ya. Atau yang tidak bisa berkurban dari umat beliau. Berarti apa? Yang dilibatkan dalam pahala sangat banyak. Demikian pula hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kana rajul fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa seseorang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk keluarganya. Ya, ini apa? Dalam hal pahalanya. maka mereka pun memakannya dan memberi makan fakir miskin dengan daging-daging kambing tersebut. Demikian riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Sehingga seseorang apabila menyembelih seekor kambing, ya, berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk siapapun yang dia kehendaki dari kaum muslimin, maka itu sah. Ya. Sehingga apa? Satu ekor kambing berkurban dia niatkan untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk keluarganya atau untuk siapa saja yang dia kehendaki dari kaum muslimin. Dia libatkan ya dalam pahalanya. Maka seperti ini boleh, sah. Demikian pula kalau dia menyembelih 1/7 unta atau sapi, yakni musahamah. Dia ambil 1/7. Ya, maka dia yang 1/7 ini dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya atau untuk siapapun yang dia keinginkan dari kaum muslimin, itu pun juga sah. Ya, itu pun juga sah. Ini pun juga sah. Kenapa? Karena 1/7 kambing, seperti 1/7 sapi mewakili 1 ekor kambing sebagaimana telah lalu pembahasannya. Ya. Maka demikian pula dalam hal pahalanya, ketika 1 ekor kambing boleh dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya atau siapapun yang dia inginkan dalam hal pahala, maka 1/7 sapi atau 1/7 unta juga demikian boleh dan itu sah. Ya. Sebagaimana itu sah dalam hal hadyu, maka demikian pula sah dalam hal udhiyah. Tidak ada beda. Nah, karena itu para ulama mengambil fikih dalam menjelaskan fikih ini, para ulama meletakkan pembahasannya dalam bab, ya, seperti dalam kitab Muntaqal Akhbar misalnya bab annal badana minal ibil wal baqar an sab'i syiyahin wabil aqs. Bab bahwa 1 ekor kambing, 1 ekor unta, ya, dan sapi itu bisa diwakili dengan 7 kambing. Dan sebaliknya, 1 ekor kambing bil aqs, wabil aqs, yakni sebaliknya 1 ekor kambing diwakili 1/7 unta atau sapi. Barakallahu fikum. Dalam kitab Al-Muharrar misalnya, penulisnya Muharrar, kitab hadis yang membahas tentang fikih, wa yudzi anisya subu' min badanah wa anil badanah baqarah, ya, yang bisa mewakili 1 ekor kambing 1/7 sapi, dan 1 ekor sapi bisa diwakili dengan 1 ekor unta bisa diwakili dengan 1 ekor sapi. Ya, dijelaskan oleh para fuqaha, li'anna kulla sab'i kulla subu' maqamu syah. Setiap 1/7 itu mewakili 1 ekor kambing. Nah. Taib, ini semua apa? Dalam hal pahala. Ya, dalam hal pahala sehingga apa? Karena 1 ekor kambing itu sama dengan sebanding dengan 1/7 unta atau sapi, maka sebagaimana 1 ekor kambing pahalanya bisa untuk dirinya dan untuk orang lain bersamanya, diajak bersekutu, demikian pula 1/7 unta atau sapi ini tadi boleh untuk dirinya dan untuk orang lain dalam hal pahala. Ini yang disebut apa? Al-ishtiraq fi thawab, bersekutu dalam hal pahala. Maka ini boleh berapapun jumlahnya. Ini pembahasan pertama. Al-wajh tsani, pembahasan kedua, al-ishtirak fil milki, bersekutu dalam hal kepemilikan. Ya. Yaitu 2 orang atau lebih bersekutu dalam memiliki 1 ekor hewan kurban. Ya, sehingga 2 orang ini menyembelih 1 ekor kurban gitu. Sehingga kambing ini Siapa sahibul kurbannya? Fulan dan fulan. Hah. Seperti ini. Ya. Maka ini namanya apa? Al-istirak fil milki. Bersekutu dalam kepemilikan. Satu ekor kambing dimiliki oleh dua orang. Sehingga sahibul kurbannya dua orang. Fahadha la yajuz. Kalau seperti ini enggak boleh. Ya, yang seperti ini enggak boleh. Wa la yasihu udhiyah illa fil ibil wal baqar ila sab'atad faqat. Nah. Sehingga satu ekor kambing tadi enggak boleh kalau untuk dua orang. Dan tidak sah udhiyahnya kecuali unta dan sapi boleh tapi maksimal 7 orang. Ya, unta dan kambing, unta dan sapi boleh bersekutu di situ kepemilikannya. Tapi berapa maksimal 7 orang. Nah. 7 orang. Barakallahu fikum. Adapun kambing maka tidak boleh bersekutu padanya lebih dari 1 orang. Yang demikian itu karena memang udhiyah merupakan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak boleh melakukannya atau berta'abbud dengannya kecuali harus sesuai dengan syariat. Ya. Dalam bentuk yang sesuai dengan syariat. Baik dari sisi waktu, jumlah, dan tata caranya. Barakallahu fikum. Sehingga perlu dibedakan antara apa? Bersekutu dalam pahala. Maka itu boleh tanpa batas. Ya. Tapi apa catatannya? Seekor kambing bersekutu. Ya, yang dimiliki oleh satu orang, sahibul kurbannya satu. Dia ajak bersekutu dalam pahala siapapun yang dia maukan. Demikian pula 1/7 onta atau 1/7 sapi. Maka ini juga boleh dia ajak bersekutu. Yang itu milik satu orang sahibul kurban, maka boleh dia ajak bersekutu pahalanya siapapun. Adapun yang kedua, bersekutu dalam hal kepemilikan, maka ini tidak boleh. Satu ekor kambing dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka ini enggak boleh. Enggak sah kalau seperti itu. Adapun kambing, adapun onta dan sapi, maka boleh tapi maksimal 7. Ya, maksimal 7. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa enggak sah? Kan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal walaupun sedikit seberat biji sawi, mengamalkan kebaikan walaupun seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat pahala amal kebaikan itu. Ya. Sebagaimana kalau ada orang bersekutu membeli kambing lalu membeli daging kemudian dia menyedekahkan itu. Bukankah masing-masing mendapat pahala sesuai dengan kadarnya? Sehingga walaupun sedikit, kenapa? Tidak boleh. Gitu. Kan pasti itu akan ikut amal kebaik. Nah. Sehingga kenapa tidak boleh kalau satu ekor kambing, sahibul kurbannya dua? Bukankah itu amal kebaikan yang pasti dia akan dapat? Bahkan walaupun amal kebaikan itu mithqala dzarrah, sebejar biji dzarrah. Maka lalu ada yang baru makan, kalau seandainya beli daging nih, disedekahkan, kan sama-sama dapat pahala, berapapun daging itu. Nah, maka jawabannya adalah, laisal maksud minal udhiyah mujarradul lahm lil intifa awi sadaqah bih. Udhiyah ini ibadah, ya taqarrub, sehingga bukanlah maksudnya semata-mata mendapatkan daging untuk bisa dimanfaatkan atau untuk bisa disedekahkan. Wa innamal maqsud bil udhiyah iqamatu sya'irah min sya'irillah. Namun yang dimaksud atau menjadi tujuan dari ibadah udhiyah ini adalah menegakkan salah satu syiar-syiar Allah. Ya, dalam bentuk yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Sehingga wajib terikat dengan aturan-aturan syariat. Oleh karena itu Nabi membedakan antara kambing yang disembelih sebelum sholat dengan ba'da sholat. Kalau sebelum sholat tidak bernilai udhiyah, yakni sebelum salat Idul Adha, Idul Adha. Ya. Kalau setelah salat maka itu yang bernilai udhiyah. Padahal apa, sama-sama kambing tadi yang dia sembelih. Tapi yang ini dia kambing yang dia apa mau pakai untuk udhiyah ini, yang satu dia sembelih sebelum salat, sementara orang lain yang satunya menyembelih ba'da salat. Maka yang pertama tidak bernilai udhiyah. Yang kedua bernilai udhiyah. Kenapa? Karena memang ibadah ada ketentuan dan syarat-syaratnya, maka kita harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat itu. Itulah syariat. Ya, harus sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagaimana pula Nabi membedakan barang siapa yang berzakat ya qabla shalah dan barang siapa yang zakat fitr ba'da shalah dalam Idul Fitri. Ya, maka ya kalau qabla shalah itu yang bernilai zakatul fitr. Nah. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Maka ini yang perlu dipahami dengan baik. Nah. Demikian pula kalau seandainya bersekutu dalam kepemilikan itu boleh ya untuk satu ekor kambing dimiliki lebih satu orang, atau di situ bersekutu banyak orang, tiga atau seterusnya, atau sapi tapi lebih dari tujuh orang. Ya. Kalau seandainya itu boleh bersekutu dalam kepemilikan, niscaya akan dilakukan oleh para sahabat. Apalagi di masa itu faktor-faktor pendorong untuk melakukannya lebih besar. Ya. Karena banyak para fuqara dari kalangan sahabat, yang enggak sedikit dari mereka mungkin sulit untuk berkurban. Ya. Namun mereka tidak melakukannya. Kalau seandainya itu dilakukan oleh sahabat, niscaya akan dinukilkan kepada kita, akan sampai beritanya kepada kita. Nah, apalagi faktor-faktor pendukungnya sangat banyak di masa tersebut. Ya. Sementara tidak ada satupun hadis atau berita yang menyebutkan hal itu. Ya, bahwa sahabat bersekutu dalam satu ekor kambing atau dalam onta dan sapi tapi lebih dari tujuh. Ini tidak ada. Kecuali ada satu hadis. Ya, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dari Abil Asyad an abihi an jaddih, qala kuntu sabi' sab'ah. Aku orang ketujuh. Ya. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal penyembelian. Aku orang ketujuh. Fa amarana najma' li kulli wahidin minna dirhaman. Maka Nabi memerintahkan kami untuk masing-masing mengumpulkan satu dirham. Fashtaraina udhiyah bisab'ati darahim. Sehingga kami pun membeli ya hewan kurban dengan tujuh dirham. Faqulna ya Rasulullah laqad aghlayna biha. Ya. Ya Rasulullah, ini sangat mahal. Maka beliau mengatakan inna afdal ad-dhahaya aghlaha wa asmanuha. Sesungguhnya kurban yang paling afdal adalah yang termahal dan yang paling gemuk. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha rajulun birijlin wa rajulun birijlin wa rajulun biyadin wa rajulun biyadin wa rajulun biqarnin wa rajulun biqarnin wa dhabahaha as-sabi' wa kabbarna 'alaiha jami'an. Ya. Sehingga apa? Satu kurban tadi itu dimiliki ada tujuh orang. Maka Rasulullah memerintahkan satu orang memegang kakinya, satu orang memegang kakinya, satu orang lagi memegang tangannya, yakni kaki yang depan. Satu orang lagi memegang tangan yang satunya lagi, tangan hewan itu, maksudnya kaki yang depan. Dan satu orang lagi memegang tanduknya, dan satu orang lagi memegang tanduknya. Lalu orang ketujuh menyembelih. Ya. Dan kami pun bertakbir dalam sembelian itu bersamaan. Nah, kami semua bertakbir. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Haythami Abul Asyad, perawinya, lam ajid man wasaqahu wala man jarrahahu. Aku tidak mendapati seorang pun yang mentakdilnya, memujinya. Tidak pula mendapati satu orang yang menjarahnya. Sehingga dia majhul. Wa kadzalika abuhu, demikian pula ayahnya. Ayah dari Abul Asyad ini. Ya. Hingga hadisnya daif, ada karena ada perawi yang majhul. Di samping di situ ada perawi yang bernama Utsman bin Zufar Al-Juhani yang dia juga majhul. Sehingga hadis ini dilemahkan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Ad-Da'ifah hadis nomor 1678. Ya. Nah, ini sebagian orang mengira itu kambing. Ya, sehingga 7 orang bersekutu dalam kepemilikan satu ekor kambing. Nah, maka jawabannya adalah hadis itu lemah. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua adalah sebagaimana diucapkan oleh penulis kitab Bulughul Amani Syarah Tartibil Syarah Tartibil Musnad, kata beliau, "Wa dhahir anna hadhil udhiya kanat minal baqar." Tampaknya ini kurban ini adalah sapi. Li'an al-kabsh la yujzi an sab'ah. Karena seekor kambing itu tidak sah kalau untuk 7 orang, dimiliki oleh 7 orang. Ini satu. Wal ba'ir la quruna lahu. Dan itu bukan kambing, bukan unta. Karena apa? Unta enggak punya tanduk. Nah. Wal baqarah ya lati tujzi an sab'ah. Dan sapi itulah yang sah untuk 7 orang. Walaha qurun, dan memang sapi memiliki tanduk. Fata'ayyan antakuna minal baqar, sehingga itu bisa dipastikan adalah kurban dari berupa seekor sapi. Wallahu a'lam. Nah, demikian kata penulis kitab Bulughul Amani yang dikomentari oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa mastadharahu zahirun, yang beliau anggap itu sebagai zahir, dan memang demikian tampaknya. Wa yu'ayyiduhu, dan yang menguatkan hal ini, annal kabsha la yahtaj ay yamsik bihi sab'ah. Kalau itu yang menguatkan kemungkinan ini bahwa itu bukan kambing adalah bahwa seekor kambing itu enggak perlu dipegang oleh 7 orang. Ya. Justru kalau dipegang wa fi imsakihim bihi usrun wa dhiq, justru akan menyulitkan dan membuat sempit, membuat berat. Cukup yang memegang kambing itu satu orang saja. Satu orang saja. Demikian. Sehingga apa? Satu, hadis itu lemah. Yang kedua, kemungkinan besar itu bukan seekor kambing. Ya. Tapi yang lebih memungkinkan itu adalah seekor sapi. Jika demikian, maka boleh memang untuk 7 orang. Barakallahu fikum. Dan para ulama dari madhab Syafi'iyah menegaskan, ya, dilarang bersekutu dalam hal kepemilikan. Ya. Yang boleh adalah dalam hal pahala. Untuk bersekutu fil mulki, maka enggak boleh. Yang boleh adalah kalau dalam hal pahala. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj, walau ishtaraka itsnan fi syatin lam tajuz. Kalau ada 2 orang bersekutu memiliki seekor kambing, maka ini tidak boleh. Wal ahadits kadzalik. Ya. Demikian pula yang ditunjukkan oleh hadis. Ya, ka hadis Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Nah, seperti hadis, ya Allah ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Mahmulah ala annal murad at-tashrik fi thawab la al-udhiyah. Ini dibawa ke pengertiannya, hadis ini adalah yang dimaksud bersekutu dalam pahala, bukan dalam kepemilikan kurban. Demikian pula dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, lau ishtaraka itsnan fi syatain litadhiyah lam tujzi'huma fi asahil wajhain. Ya. Kalau seandainya 2 orang bersekutu, ya, memiliki 2 ekor kambing, ya, kambingnya 2, tapi dua orang ini bersekutu dalam hal kepemilikannya. Ya. Bersekutu dalam memiliki dua ekor kambing untuk kurban. Maka itu tidak sah. Menurut pendapat yang lebih benar, kata beliau. Wala yudzi' ba'da syatin bila khilaf bikulli hal, sehingga enggak sah. Demikian pula tidak sah kalau sebagian kambing, artinya satu orang bersekutu dalam dua orang bersekutu dalam satu kambing atau tiga orang, maka ini juga tidak sah bila khilaf bikulli hal, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama dalam semua kondisi. Intaha. Ya, maka demikianlah tentang masalah al-ishtirak, ya, bersekutu. Maka yang boleh adalah bersekutu dalam hal pahala, tidak boleh bersekutu dalam hal kepemilikan. Satu ekor kambing hanya boleh dimiliki oleh satu orang, sehingga sahibul kurbannya ya satu. Adapun onta dan sapi, maka boleh tapi maksimal 7, tidak boleh lebih. Barakallahu fikum. Demikian mungkin yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.